Mitra bisnis pakar sosial politik Hermawan Sulistyo menyebutkan, di negara welfare state, para pemilik modal non-pemerintah masih dibukakan kesempatan untuk berbisnis guna mengembangkan kapitalnya, sama seperti yang dijalankan oleh negara liberal. Dan yang membedakan adalah, negara welfare state tetap menciptakan keseimbangan dengan menerapkan pajak tinggi kepada individu maupun swasta yang berpendapatan tinggi guna membiayai sistem jaminan sosial. Dan untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, di negara welfare state memang nyaris tak ada orang-orang yang masuk dalam daftar konglomerat dunia. Lantas apakah ini mengindikasikan bahwa bisnis di negara itu memang didominasi oleh BUMN? Enggak, umumnya tetap masing-masing swasta kayak gitu juga, tapi banyak juga yang itu tadi dapat suntikan negara atau dilindungi oleh negara gitu. Nah, dia bukan BUMN, sebagian sih BUMN, tapi enggak semuanya BUMN. BUMN yang tumbuh besar itu justru di kawasan negara-negara berkembang yang bukan-bukan gitu. Netatisme bukan, liberalisme bukan, itu kan namanya negara bukan-bukan seperti Indonesia ini kan. Thailand itu perusahaan-perusahaan raksasanya itu BUMN. PTT itu yang terbesar di Thailand itu BUMN, didorong. Tapi sektor swastanya dilepasin, cuman kendali perekonomiannya dilakukan melalui BUMN-BUMN. Kalau welfare state seperti Skandinavia, sebagian Schengen, Eropa Barat ya, terus yang blossoming, yang tumbuh seperti yang agak lama kan Jepang sama Taiwan, tapi yang lebih baru Korea, Singapura, Malaysia, proteksi dan insentif-insentif dilakukan oleh negara, tetapi tetap di sektor swasta. Jadi peran dan kendali pemerintahnya sangat kuat ya Pak? Iya, sangat kuat. Dua-duanya didorong. Sektor swasta didorong tumbuh seperti prinsip-prinsip liberalisme, tetapi negara sebetulnya masih mengendalikan. Jadi dia mengendalikan seluruh sektor strategis swasta, tetapi mendorong swasta itu untuk maju. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.